DP Studio Production and Entertainment. Putra Ratu saya nemu taman datar, si awak kerusak di perwasa, ditambah ni badai utawane legen anggonane ditenangi patuh.